Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. At-tawkid. At-tawkid. Hadha huwa الأكثر في الاستعمال التوكيد ويقال أيضا التأكيد kadang disebut dengan التأكيد التوكيد lebih banyak dan itu lebih fasih Al-Quran datang dengannya ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها التوكيد المراد به المؤكد توكيد yang dimaukan dengannya adalah المؤكد من إطلاق المصدر مرادا به اسم الفاعل penggunaan مصدر tapi dikehendaki dengannya isim fa'il at-taukid maksudnya al-mu'akkid disebutkan oleh Ibn Maliki dalam syarah al-kafiyah taukid adalah tabi'un يقصد به كون المتبوع على ظاهره تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره تابع yang يقصد به yang dikehendaki dengannya كون المتبوع bahwasanya keberadaan matbu' itu على ظاهره sesuai dengan ظاهرnya جاء زيد نفسه زيد sendiri sesuai dengan ظاهرnya زيد yang datang bukan yang lainnya Hai kita baca baitnya Bin nafsi aw bil aini ismu bin nafsi aw bil aini ismu ukida ma'a dhamirin tabaqa al muakkada wajma'huma bi af'alin in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a Bin nafsi aw bil aini al ismu ukida dengan nafas atau dengan al ain Isim itu ditaukidi. Ya, Arabnya jelas. Bin nafsi. Muta'alik bi ukida al-ati al-ismu mubtada. Khabarnya ukida. Isim ditaukidi. Dengan an-nafas. Dengan lafaz an-nafas. Atau dengan lafaz al-ain. Ma'a dhamirin tabaqal mu'akkada. Bersama dengan dhamir. Yang mencocoki, yang ditaukidi. Jadi an-nafas, al-ain adalah diantara lafal taukid. Dan diantara syaratnya adalah agar an-nafas dan al-ain bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Ja'a zaidun nafsuhu. Wajma'ahuma bi'af'ulin intabi'a. Dan jamakanlah keduanya, an-nafas dan al-ain, bi'af'ul. Dengan bentukan jamak af'ul an-nafas anfus bukan nufus al-ain dengan a'yun bukan dengan uyun kapan itu intabi'a apabila keduanya an-nafas dan al-ain mengikuti ma laisa wahidan apa yang dia bukan mufrad ya musanna ataupun jamak maka yang lebih bagus Dan yang dipilih adalah dengan menjamakan nafasnya dan ainnya. Ja'az-zaidani anfusuhuma. Itu lebih bagus. Boleh juga dengan mufrad nafsuhuma atau nafsahuma dengan musanna. Cuma yang terpilih dengan dijamakan. Takun muttabi'a. Dengan itu berarti engkau telah mengikuti. Yani muttabi'a al-lugha al-fusha. Bahasa yang paling fasihnya. Jelas ini maknanya ya. Bin nafsi au bil aini ismu ukida dengan nafas dan al-ain isim ditaukidi. Bersama dengan dhamir yang mencocoki yang ditaukidi. Jamakanlah keduanya an-nafas dan al-ain dengan bentuk jamak di atas wazan af'ul. Kapan itu apabila keduanya an-nafas dan al-ain mengikuti menjadi tabi'. bagi apa yang dia bukan mufrad, berarti musanna ataupun jamak. Takun muttabi'a, dengan itu engkau telah mengikuti lugha yang fasih. Dan di sini an-nafas dan al-ain itu maknanya zat, ya, az-zat. Ataupun haqiqah asy-syai', hakikat dari sesuatu. Wa in lam yakun lahu nafas, meskipun dia tidak punya nafas atau tidak punya ain. Jadi yang dimaukan adalah zat. Haqiqah haqiqatu asy-syai'. Dan an-nafas juga al-ain terbedakan, ya, dari muakkidat yang lainnya. Dalam hal bolehnya mengejar, bolehnya keduanya dijarkan dengan ba zaidah. Lafaz-lafaz taukid kan banyak. An-nafas dan al-ain terbedakan dari lafaz-lafaz taukid yang lain dengan bahwasanya keduanya bisa dijarkan dengan ba zaidah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Muradi, hakal farra' anil Arab, al-farra' menghikayatkan dari ucapan orang Arab, hadza dirhamun bi'ainih, hadza dirhamun bi'ainih. Bi'ainih, ain itu dia pada mahalnya rafa', taukid dari dirham, kemasukan ba zaidah. Boleh juga mengumpulkan antara an-nafas dengan al-ain dalam satu kalimat, tapi dengan syarat didahulukan nafsnya. Jazaidun nafsuhu ainuhu. Boleh dikumpulkan penyebutan keduanya, an-nafas dan al-ain, dengan syarat agar an-nafas didahulukan. Sebutkan dalam catatan kaki tentang makna taukid. Huwa tabi'un yuzkaru taqriran limatbu'ihi. Ini definisi yang lain. Huwa tabi'un yuzkaru taqriran limatbu'ihi liraf ihtimali tajawuzi awi sahwi. Mu'jamul qawaid al-arabiyyah. Taukid adalah tabi' yang disebutkan untuk menetapkan matbu'nya. Liraf ihtimali tajawuz, untuk menghilangkan kemungkinan makna majaz ataupun sahu, kemungkinan adanya lupa. Kalau dikatakan ja'al amir, barangkali si pembicara ini tajawaz, ya, qalahu tajawuzan, maksudnya adalah misalkan apa, rasuluhu atau khabaruhu atau yang semisalnya, atau menghilangkan kemungkinan adanya lupa, salah ucap, sehingga ditaukidi ja'al amiru nafsuh. Itu tabi' yang disebutkan untuk menetapkan matbu'nya, untuk mengangkat atau menghilangkan kemungkinan adanya majaz ataupun lupa. At-taukidu qisman, taukid itu ada dua macam. Kenapa di sini tidak ada mutabaqah boleh qisman, musanna, at-taukid, mufrad? Karena alif lam, alif lam, iljins. Untuk mufrad boleh, musanna boleh, jamak juga boleh. At-taukidu qisman, taukid ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, at-taukidu lafzi, taukid lafzi, dengan mengulang lafaznya. Wa sayati, dan itu akan datang penjelasannya. Wasani, dan yang kedua, at-taukidul ma'nawi, taukid ma'nawi, wa huwa 'ala dhurbain, dan dia ada dua jenis. Taukid ma'nawi ada dua jenis. Atau sebelum itu, ucapan musannif di sini disebutkan, ma laisa wahidan. Ya, ma laisa wahidan. Ini secara zahir menunjukkan wajibnya, ya, wajibnya menjamakkan nafas dan ain apabila datang setelah yang musanna juga. Hanya saja dinukilkan oleh Al-Asy-Syamuni dan selainnya boleh. Jawazu ghairih boleh. Dengan selain bentukan jamak fil musanna pada musanna. Fajaz Zaidani nafsuhuma boleh. Nafsahuma boleh. Hanya saja yang terpilih tadi dengan jamak. Kenapa yang terpilih itu jamak? Karena musanna itu jamak secara makna. Alasan yang lain, walikarohati jitimai musannayaini, karena tidak disukai adanya perkumpulan dua musanna. Itu yang merojikan apa? Taugid dengan bentukan jamak di atas wazan af'ul ketika mu'akadnya musanna. Yaitu karena yang pertama musanna itu jamak secara makna, dan yang kedua likarohati jitimai musannayaini, tidak disukainya perkumpulan dua musanna. Demikian pula setiap musanna secara makna apabila diidhofahkan. Ya, wa kadza kullu musannan fil ma'na udhifa ila ma yatadammanahu. Demikian pula hukumnya setiap musanna secara makna yang diidhofahkan kepada apa yang dicakupinya. Seperti qata'tu ra'sal kabsyaini, boleh. Dikatakan qata'tu ru'usai al-kabsaini pun boleh. Tapi yang lebih bagus apa? Qata'tu ru'usa al-kabsaini atau ru'usahuma. Jangan jamak. Kita baca bahwa wa'ana dhurbainan, dia taukid ma'nawi ada dua macam. Yang pertama, ma yarfa'u tawahuma mudhafin ilal mu'akkidi, ilal mu'akkadi. Ma yarfa'u tawahuma mudhafin ilal mu'akkadi. Taukid ma'nawi yang fungsinya adalah menghilangkan kesan adanya mudhaf yang diidhafahkan kepada yang ditaukidi. Paham ini? Macam yang pertama, yaitu yang menghilangkan kesan adanya mudhaf yang disandarkan kepada yang ditaukidi. Wa huwal muradu bi hadzainil baitaini, dan inilah yang dimaukan dengan dua bait ini. Walahu lafdhan, dan ia memiliki dua lafaz. Yang yarfa' tawahum mudhaf ila al-mu'akkad memiliki dua lafaz. An-nafs wal 'ain, an-nafs wal 'ain. Sudah kita sebutkan, yang dimaukan dengannya adalah haqiqatu syai', ya, wa in lam yakun lahu nafsun wala 'ain. Contoh, jaa Zaidun nafsuhu. Jaa Zaidun nafsuhu. Zaid datang, ia sendiri yang datang. Bukan yang lainnya. Bukan beritanya, bukan wakilnya, bukan temannya. Fa nafsuhu taukidun li Zaidin, maka nafas didatangkan untuk mentaukidi Zaid. Wa huwa yarfa' tawahuma an yakuna taqdir, maka dengan didatangkannya nafsu, maka ia mengangkat atau menghilangkan kesan anyakuna takdir, penakdiran, kesan adanya penakdiran, ja'a khabaru Zaidin. Ya. Aw rasuluhu, atau utusannya. Wa kadzalika ja'a Zaidun 'ain, demikian pula contoh ja'a Zaidun 'ain, sama fungsinya. Ada catatan kaki nomor 4 bermanfaat, kita baca dari Syekh Muhammad Muhyiddin sepertinya. Idza qulta ja'a Zaidun faqad turidul haqiqata wa anna Zaidan huwal ati. Apabila engkau berkata ja'a Zaidun, berarti engkau telah menginginkan hakikat makna sebenarnya. Wa anna Zaidan huwal ati, bahwasanya Zaid lah yang datang. Wa qad takunu ja'al kalama ala hadzi mudhaf, dan kadang engkau menjadikan kalamnya di atas pembuangan mudhaf. Ya, wa anna al asla, dan bahwasanya asalnya adalah ja'a khabaru Zaidin atau ja'a rasulu Zaidin. Wa qad takunu qad adlaqta Zaidan wa anta turidu bihi rasulahu min babil majazil aqli, dan kadang kau menggunakan, memutlakkan lafaz Zaid dalam keadaan kau menghendaki dengannya makna utusannya. Min babil majazil aqli, masuk pada bab majaz aqli. Fa idza qulta, apabila engkau berkata ja'a Zaidun nafsuh, faqad ta'ayyana al-ma'na al-awwal, maka telah pasti makna yang pertama, itu bahwasanya yang datang adalah Zaid itu sendiri. Wartafa ihtimalan, dan dua kemungkinan yang sudah disebutkan itu terangkat hilang. ahadul ihtimalul majazi bil hazfi, yang pertama ihtimal kemungkinan makna majaz dengan pembuangan, wasanihi ma ihtimalul majaz al aqli. Tapi hukum asalnya ya asli sesuai dengan zahirnya, jaa zaidun, ya Zaid yang datang, ya. Itu hukum asalnya. Wala budda min idafati nafsi awil aini ila dhamirin yutabiqul muakkada nahu jaa zaidun nafsuhu aw aynuhu wa hindun nafsuha aw aynuha. Dan mesti adanya idafatu nafs, penyandaran an-nafs dan al ataupun al-ain kepada dhamir yang mencocoki isim yang ditaukidi. Contoh jaa zaidun nafsuhu aw aynuhu wa hindun nafsuha aw aynuha, dan tinggal kiaskan selainnya. Ya musanna, ya musanna, jama' ya jama'. Syarif amin nih. Thumma in kana al-mu'akkad bihi musannan aw majmu'a, kemudian apabila yang ditaukidi dengan nafas dan al-ain itu musanna, ya musanna, aw majmu'an atau jama', jama'tahuma ala misal af'ul, maka engkau jamakan keduanya, nafas dan ain, di atas wazan af'ul. Fataqul ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma wal hindan anfusuhuma au a'yunuhuma waz zaidun anfusuhum au a'yunuhum wal hindatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Ini insyaallah jelas. Dikatakan oleh Al-Asymuni, wala yajuzu an yu'akkad bihima majmu'aini 'ala nufusin wa 'uyunin wa la 'ala a'yan. Tidak boleh untuk ditaukidi ya dengan keduanya, nafas dan ain, dalam keadaan keduanya dijamakan di atas wazan nufus atau 'uyun ataupun a'yan. Wa yajuzu an taqul, selesai ucapan Al-Asymuni. Wa yajuzu an taqul ja'a zaidani nafsuhuma aw nafsahuma فتؤكد المثنى بالإفراد والتثنية انظر البهجة المرضية لسيوطية. فاهمين يا معنى دري وشفن الناظم تدي بالنفس أو بالعين الاسم أكيد مع ضمير طبق المؤكد واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متابعا. يا مريتا يا كان فاهميني apa? Ya, taukid mananya disebutkan di sini juga. Dalam catatan kita bi an yuzkar taqriru li matbu'ihi li raf' ihtimal atajawuz aw isahu. Al-Abun Ibnu Hisham Ibnu Malik dalam Syarah Al-Kafiyah menyebutkan definisi tabi'un yuqsad bihi kaunul matbu' ala zahirih. Ini bagus juga. Oh iya. Jadi ada kaitannya dengan pembahasan tentang mentaukidi isim mutsanna, yaitu bahwasanya yang lebih fasih adalah dengan menjamakannya. Demikian pula, ya, semisal itu setiap mutsanna fil makna. Wa kadza kullu mutsannan fil makna. Demikian pula setiap mutsanna secara makna udhifa, yang ia disandarkan kepada ma yatadammanahu, sesuatu yang mencakupinya. Kaqata'tu ra's al-kabshayn. Al-kabshayn kan mencakup ra's, iya kan? Mencakup ra's. Yang maknanya di situ kan musanna ra's. Iya kan? Karena yang dia maukan memotong dua kepala kabsh. Kaqata'tu ra's al-kabshayni, boleh. Ra'sai al-kabshayni boleh, tapi yang lebih bagus ru'usahuma, dengan dijamakan. Ya. Qata'tu ru'usahuma atau ru'usa al-kabshayn. Ya, kalau ini bukan pembahasan tauhid, cuma ada kemiripan. Wa kullan idzkur fi syumul wa kila kilta jami'an bid dhamir musala. Wa kullan udzkur, sebutkanlah kullan, maful bi muqaddam. Sebutkanlah olehmu kullan fi syumul, untuk mana syumul? Ya. Mencakupi makna umum. makna cakupan. Wakila kilta jami'an, kemudian kila dan kilta semuanya. Bidhamiri musola, dalam keadaan disambung dengan dhamir, harus penggunaan kullan, kila dan kilta ketika dia didatangkan untuk taukid dengan makna syumul, untuk dia digandengi dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Insyaallah jelaskan. Sebutkanlah kullan fi syumul, untuk makna syumul, ya, cakupan, liputan. Juga kila dan kilta jami'an, ya, jami'an semuanya, ya, dalam keadaan disambung dengan dhamir hal itu. Ya, bidhamir jermatul muta'alli dengan musola. Hadza huwa ad-darbu tsani, inilah macam yang kedua. Min at-tawkidil ma'nawi, dari tawkid al-ma'nawi. Macam yang pertama apa tadi? Yang fungsinya untuk menghilangkan kesan adanya mudhaf kepada muakkad. Dan itu lafaznya ada dua, an-nafas dan al-ain. Yang kedua macam yang kedua adalah ma yarfa'u tawahhuma 'adami iradati syumul. Tawkid ma'nawi yang fungsinya adalah menghilangkan kesan tidak adanya niatan asyumul, peliputan, cakupan. Apa yang menghilangkan kesan tidak adanya maksud, keinginan, makna peliputan. Wal musta'malu lidhalik, dan digunakan untuk itu adalah kullun, kila, kilta, dan jami'a. Jami'a itu ma'tufat ala kull, ya, berarti kullan, sebutkanlah kullan untuk mana syumul, kila, kilta, juga jami'a. Cuma dibuang di sini, ya, huruf atofnya jami'a. Jadi sebutkanlah kullan untuk makna syumul, juga kila, juga kilta, juga jami'a, dalam keadaan musolan bi dhamir, disambung dengan dhamir. Hadza huwa ad-darbu tsani, inilah macam yang kedua dari taukid ma'nawi, yaitu apa yang fungsinya untuk menghilangkan kesan, ya, menghilangkan kesan tidak adanya keinginan ataupun menghilangkan kesan iradati syumul, adami iradati syumul, tidak adanya maksud peliputan, makna cakupan. Wal musta'malu lidzalik, dan lafaz yang digunakan untuk itu adalah kullun, kila, kilta, dan jami'. Fayu'akkad bi kullin wa jami' ma kana dha ajza'in yasihu wuqu'u ba'daha mawqi'ahu. Maka ditaukidi dengan kullin, juga dengan jami', ya, maka nadza ajza, isim-isim yang ia memiliki bagian-bagian, ya, isim-isim yang ia memiliki apa, bagian-bagian meskipun binisbah li'amilih bagian-bagian tersebut pada kaitannya dengan amilnya, bukan dengan isim tersebut, ya. Contoh, ishtaraitu al-abda kullahu, saya beli budak seluruhnya. Di sini adanya al-ajza diiktibari al-amil, pembeliannya kan, dibeli setengah, mungkin kan, saya beli setengah, saya mampunya setengah saja, saya beli setengah lah, silakan setengahnya kamu yang beli. Yang ajza di sini kan dihasilkan ataupun adanya ajza tergambar pada amilnya, ya kan, syiroknya itu, bukan pada budaknya, dibeli setengah, dipotong misalkan, ya kan. Jadi walau binisbah li'amilih, meskipun pada kaitannya dengan amilnya adanya ajza tersebut, bagian-bagian tersebut, seperti isyara itu al-abda kullahu, bisa itu ditaukid dengan kullahu. Kenapa? Karena di situ amilnya bagaimana? Memiliki ajza. Ya, membeli budak bisa setengahnya, bisa seluruhnya kan. Jadi mubaid, budaknya mubaid, setengah merdeka, setengah budak. Ya. Ataupun setengahnya milik dia, setengahnya milik orang lain. Ya. Karena bisa dikatakan isyara itu niswahu, setengah dari budak itu. Ya, bisa. Kita ulangi. Fayu'akad bikullin wa jami'in, maka ditaukidi dengan kullin dan jami' isim yang memiliki ajza. Ya, tadi tambahannya. Walau binisbah li'amilih. Yang yasihu wuku ba'diha mauqi'ahu. Yang mana? Datangnya sebagian dari ajza tadi. Yasihu wuku ba'diha mauqi'ahu. Yang mana? Sebagian dari bagian-bagian tadi bisa menempati. Ya, tempat keseluruhannya. Mauqi'ahu ha, kembali kepada ma aslinya. Ma kana za ajza yasihu wuku'u ba'diha mauqi'ahu. Ba'diha kembali ha'nya kembali ada jza. Ya, kemudian ha mauqi'ahu ya bisa kembali kepada za'nya ataupun ma, ya. Fa yu'akkad bi kullin wa jami', maka ditaukidi dengan kullin dan jami' isim yang memiliki bagian-bagian yang mana bagian-bagian tersebut bisa menempati posisi keseluruhan dari isim tersebut. Ya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Nahu ja'a ar-rakbu kulluhu. Ja'a ar-rakbu kulluhu. Ya. Kan bisa dikatakan apa? Ja'a apa? Ba'du. Ya, ba'duhum bisa kan? Ya. Au jami'uhu والقبيلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول dan tidak boleh engkau katakan جاء زيد كله. Kenapa? Ya karena زيد bagaimana? جاء زيد كله. Kenapa tidak boleh? Lihat, ya. Karena apa? Memiliki ajza yang sihu wuku'u ba'diha, iya kan? Di sini ja'a zaidun kulluh, bisa enggak sebagian dari zaid yang diterapkan padanya hukum kedatangan? Ya tidak bisa kan? Ja'a zaidun kulluh diganti dengan sebagian zaid. Ja'a ba'du, datang sebagian zaid. Gimana tuh? Zaid kepalanya saja yang datang, badannya masih di rumah. Enggak bisa kan? Ya. Ada catatan enggak di sini? Nomor 3 itu. Nomor 3. Al-madaru fi kaunihi idza ajza yasihu wuqu'u ba'daha mauqi'ahu 'ala al-'amil. Aini. Fal-mithalu alladhi dzakarahu syarih wa ja'a zaidun kulluhu la yasih. Li'anna al-maji'a la yata'allaq bi ba'd al-insan. Lakin law qulta ishtaraytu al-'abda kullahu أو قلت اشتريت الجارية كلها كان صحيحا لأن الشراء قد يتعلق بالبعض. فكيتني المدار في كون إذا أجزاء فرص dari sesuatu dari isim itu memiliki bagian-bagian adalah bahwasanya يصح وقوع بعضها, ya, bagian-bagian dari أجزاء tadi bisa menempati tempatnya isim tersebut, ya, على العامل. Ya, atas amilnya. Yasihu wuku ba'diha mauqi'ahu 'ala al-'amil. Benar. Ya, datangnya sebagian dari ajza tadi, ya, untuk menempati tempatnya keseluruhannya 'ala al-'amil. Benar untuk dia diterapkan pada amil. Ya. Fal mithalul ladzi dzakarahu syarih ada dan contoh yang disebutkan oleh syarih yaitu ja'a zaidun kulluh la yasih, tidak bisa diterapkan di sini. Ya. Tadi madarnya tadi iza apa? Yasihu qum ba'daha mauqi'ahu 'ala al-'amil. Sebagian dari keseluruhannya bisa jatuh la amil gitulah. Iya. Adapun contoh ini ja'a zaidun kulluhu tidak bisa diterapkan babit ini. Maka tidak boleh ditaukidi dengan kul. Karena al-maji la yata'allaq bi ba'dil insan, karena hukum al-maji kedatangan tidaklah berkaitan dengan sebagian manusia. Sebagian dari bagian manusia maksudnya. Bagian dari manusia. Lakin la qulta enggak bisa ya datang ya seluruhannya. Pasti gitu ya. Enggak mungkin sebagiannya, iya kan? Datang Zaid enggak mungkin sebagiannya, pasti seluruhannya. Setangannya saja. Lakin la qulta, tapi kalau engkau katakan isyaraitul abda kullah, atau engkau katakan isyaraitul jariyata kullah, maka ini benar, bisa diterima. Karena syira qad yata'allaq bil ba'd. Nah, karena asyira pembelian kadang berkait dengan sebagiannya. Bil ba'd atau dengan ucapan yang lain tadi. Di situ al-ajza'nya binisbah li amilihi. Amilnya kan bisa berjuz-juz pembelian itu. Sebagiannya, seperempatnya, seluruhannya, saya bisa. Ya, bukan melihat kepada al-'abdnya. Coba kita baca. Wa yu'akkad bikilayah. Wa yu'akkad bikilal musanna al-muzakkar. Nahu ja'at zaidani kilahuma wa bikilta al-musanna al-mu'annas nahu ja'at al-hindani kiltahuma. Ditaukidi dengan kila, ya, ditaukidi dengan kila al-musanna al-muzakkar, musanna yang muzakkar. Contoh ja'at zaidani kilahuma bikilta al-musanna al-mu'annas, juga ditaukidi dengan kilta musanna yang mu'annas, ja'at al-hindan kiltahuma. Syaratnya apa tadi? Agar apa? Bidhamiri musola, sehingga tidak termasuk contoh dari taukid ucapan Allah Subhanahu wa taala khalaqalakum ma fil ardi jami'a, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kenapa alasannya? Karena di sini jami'a tidak disandarkan kepada dhamir muakkadnya. Kalau jami'ahu baru ya. Terus apa i'rabnya jami'a? Hal. Hal rima al-mausulah. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Hal ri apa? Ma al-mausulah. Ma fil ardi jami'a. Ada catatan kaki nomor 4 ini. Wa tu'rabu kila wa kilta taukida lima qablahu marfu'an bil alif. Di i'rab kila dan kilta pada contoh yang semisal yang disebutkan dan juga yang semisalnya sebagai taukid bagi yang sebelumnya. Marfu'an bil alif, ketika rafa dengan alif. Li'annahu mulhaq bil musanna, karena dia mulhaq dengan musanna. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Dan huma dhamir muttasil fi mahal jarin bil idhafah. Walabudda min idhafatiha kulliha ila dhamir yutabiqul mu'akkada kama musil. Mesti. Lafad-lafad tadi. Kul, kila, kilta dan jami' agar dia datang sebagai taukid untuk diidhafahkan kepada dhamir yang mencocoki isim yang ditaukidi sebagaimana yang dicontohkan. Di sini disebutkan wala budda min idhafatiha, mesti lafaz-lafaz tadi diidhafahkan. Yani idhafahnya lafzan. Idhafahnya lafziyah. Wala yaktafi biniyatiha, tidak cukup dengan sekedar meniatkannya. Idhafahnya tidak cukup dengan apa? Sekedar meniatkannya, tapi harus malfuza, terlafazkan idhafahnya. Khilafan izamakhsyari, berbeda halnya dengan zamakhsyari. Hujahnya zamakhsyari ayat tadi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Juga dalam contoh ya tidak ada hujah bagi zamakhsyari dengan ayat tadi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, karena bisa di'rab sebagai hal. Juga tidak ada hujah dengan ucapan Allah atas mereka yang menjadikan sebagai apa? Taukid, inna kullan fiha. Ada qira'ah dengan nasab inna kullan fiha, pakai nasab kullan bukan kullun. Kenapa ini? Sama jawabannya, karena tidak ada dhamir. Khilafan az-Zamakhsyari, berbeda dengan Zamakhsyari juga yang menjadikan kullan sebagai taukid, niat saja idhofahnya. Bahkan yang benar i'rabnya kullan bagi mereka yang membaca dengan nasab adalah badal, badal dari isim inna, inna kullan fiha. Isimnya inna kan mansub kan? Badalnya tentunya mansub, kullan badalnya. Bal huwa badal min ismi inna. Wa ibdalu zahir min dhamir al-hadir. Isim zahir membadali dhamir untuk yang hadir. Umar mutakallim. Badalu kull, adalah ini badal kull. Jaiz, boleh. Idza kana mufidan, apabila berfaedah. Idza kana mufidan lil ihathah, apabila isim dhamir tersebut berfaedah ihathah, makna peliputan. Ini dari Al-Hubari, beliau nukil dari Al-Mughni. Ya, seperti contoh kumtum salasatukum. Kumtum salasatukum. Di sini salasa taukid bagi tum itu, tak. Boleh. Ini badal kul. Ada syaratnya tapi idza kana mufidan lil ihathah. Wa badalul kul la yahtaju ila dhamir. Sedangkan badal kul tidak butuh kepada dhamir, sehingga di Arabnya kullan badal. Bukan apa? Taukid. Ini dinukil dari Al-Mughni oleh Al-Hubari. Sudah tertulis semua? Wa kadza inna kullan fiha li'adami dhamir khilafan li Zamakhsyari bal huwa badalun. Bal huwa badal min ismi inna wa ibdalu dhahir min dhamiril hadir badal kull jaiz badal kull wa ibdalu dhahir min dhamiril hadir badal kull jaiz idza kana mufidan lil ihathah nahu qumtum salasatukum wa badalul kull la yahtaju ila dhamir. Jadi syarat ini harus diterapkan, ya. Ini ada kaidah berarti. Penggunaan apa? Taukid dengan lafaz-lafaz ini, kaidah-kaidahnya. Apa kaidahnya? Yang pertama, agar yang ditaukidi memiliki ajza yang sebagiannya bisa menempati posisi keseluruhannya, di mana bisa datang setelah amil. Ya. Bisa datang setelah amil. Seperti tadi, ja'arrakbu kullu, bisa ba'du bisa. Ya kan? Adapun kalau ja'a zaidun, enggak boleh dikatakan kulluhu, karena zaid bagian-bagiannya tidak bisa menduduki posisi zaid. Karena kalau dikatakan ja'a asa ra'suhu, kepalanya. Ya. Yang sudah dipahami gini, ucapan an-nazim wa kullan idzkur fi syumuli wa kila kilta jami'an bid dhamiri musala. Sudah mulai paham? Satu bait demi satu bait, penting paham lah. Ada catatan kaki yang belum kita baca. Wala budda min idafatiha kulliha ila dhamirin yutabiqu al-mu'akkada kama mutsil. Wala yajuzu hadzu hadha dhamir istighna'an bi niyyatil idhafah. Tidak boleh membuang dhamir tersebut karena mencukupi dengan sekedar meniatkan idhafah. Wa yajuzu an tudhafa ila dhahir mithl al muakkad. Boleh pula diidhafahkannya bukan kepada dhamir tapi kepada isim dhahir semisal yang ditaukidi. Seperti ucapannya Qusayr, ya ashbahan nasi kullin nasi bil qamar. Di sini kullin nasi bukan kullihim. Ya. Mana? Hadlu. Paham? Baiki, ki, paham ki. Ha? Kulli. Kulli, ya. Taukinya kulli dan didhafahkannya di sini kepada isim dhamir boleh. Nah, itu mana wa kullan nidzkur fi syumuli wa kila kilta jami'an bil dhamiri musala. Sebutkanlah kullan, kila, kilta dan jami'a fi syumul. Untuk makna syumul menghilangkan kesan tidak adanya makna syumul. Kalau dikatakan ja'ar rakab, jangan-jangan yang datang ini sebagiannya. Iya, separohnya, sepertiganya, seperempatnya. Untuk menghilangkan ini semua dan antum memaksudkan makna syumul seluruhnya, antum datangkan tauqi dengan kul. Kulluhum. Iya. Kulluhu. Lihat lafadznya, mufrad dia, maknanya jamak. Wal qabilah kulluha au jami'uha ar-rijalu kulluhum dan seterusnya. Ingat syaratnya tadi agar isimnya memiliki ajza yang bisa menduduki posisi keseluruhannya, bisa datang setelah amil kemudian bergandengan dengan apa? Dhamir. Sudah. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. واستعملوا أيضا ككل فاعلة. Mereka juga النحاة ataupun العرب menggunakan sebagaimana penggunaan kullin, yakni menggunakan fa'ilah min amma, fa'ilah maksud wazan fa'ilah yang diambil dari amma, berarti ammah, asian amimah, ya didomkan jadi ammah, jadi amimah, jadi apa, ammah min amma fi tawkidi, untuk tawkid mitlan nafilah, dalam keadaan sebagai seperti an-nafilah, nanti akan ada penjelasannya. Maksud dari mitla an-nafilah, ada beberapa qaul menafsirkan makna an-nafilah. Mereka menggunakan juga fa'ilah dari amma, yaitu ammah maksudnya, sebagaimana penggunaan kul untuk taukid mitla an-nafilah, dalam keadaan penggunaan fa'ilah dari amma yaitu ammah itu seperti an-nafilah penggunaannya. Ai ista'mala, antum lihat i'rabnya bagus. Min am itu jar majrur muta'alliq mahdhuf hal, min fa'ilah banyak halnya di situ. Hal yang pertama kakul, jar majrur muta'alliq mahdhuf hal min fa'ilah. Juga min am hal juga, mithla juga hal juga, ada tiga halnya. Ista'mala al-'arabu lid-dalalati 'ala syumuli kakul 'ammah. Ah, itu maksudnya. Orang Arab menggunakan untuk menunjukkan makna syumul, cakupan, sebagaimana itu dikandungi oleh lafaz kul, yaitu menggunakan lafaz ammah mudhafan ila dhamiril muakkad, yang dalam keadaan ia disandarkan kepada dhamir yang ditaukidi. Nahu jal qawmu ammatuhum wa qalla man addaha minan nahwiyin fi alfazi taukid, sangat sedikit ya dari ahli nahu yang menyebutkan apa ammah ini fi alfazi taukid, pada apa lafaz-lafaz taukid, sedikit sekali dari kalangan ahli nahu yang mengumpulkannya, yang menghitungnya, yang menganggapnya pada sebagai lafaz-lafaz taukid. Wa qad addaha sibawai, hanya saja sibawai telah menggolongkannya sebagai apa? Lafaz taukid. Wa inna ma qala mithla an-nafilah, hanyalah an-nazim mengatakan mithla an-nafilah, ah ini. Li'anna addaha min alfazi taukid yushbihu an-nafilah. Karena menggolongkannya sebagai lafaz taukid itu menyerupai an-nafilah. Ini az-ziyadah, menyerupai tambahan. Li'anna aktsar an-nahwiyyin lam yadhkurha, karena kebanyakan ahli nahwu itu tidak menyebutkannya. Itu mana yang pertama, mithla an-nafilah. Seperti tambahan yang ditambahkan yang sebelumnya belum ada, belum disebutkan oleh pakar-pakar nahwu. Hanya saja tadi terbantahkan si bahwa telah menyebutkannya. Sebutkan ini dalam catatan kaki. Qala al-Ashmuni fi syarhihi, al-Ashmuni dalam syarahnya menyebutkan, wa adda hadha lafaz mithla an-nafilah ay az-za'id 'ala ma dzakarahu an-nahwiyyun fi hadha al-bab. Wa adda hadha lafaz mithla an-nafilah ay az-za'id 'ala ma dzakarahu an-nahwiyyun fi hadha al-bab. Wa adda hadha lafaz, dan lafaz ini lafaz apa? 'Amah. Dianggap seperti an-nafilah, yakni az-za'id, sesuatu yang ditambahkan dari apa yang telah disebutkan oleh para ahli nahwu pada bab ini. Fa inna aktsarahum aghfalah, karena kebanyakan dari mereka melupakannya, melalaikannya, meninggalkannya. Lakin dzakarahu sibawaihi, hanya saja sibawai telah menyebutkannya. Wa huwa min ajallihim, sedangkan sibawai adalah ahli nahwu yang paling agungnya, paling mulianya. Fala yakunu hina idzin nafilah 'ala ma dzakaru. Kalau demikian, maka ini bukanlah bermakna tambahan sebagaimana yang disebutkan maknanya oleh mereka para syurah. Iya. Kenapa si bawai sudah menyebutkannya? Ah, makna yang kedua. Fala allahu inna ma arada, bisa jadi al-nazim menghendaki dengannya anna tafihi mithlaha fin nafilah. Fa ta pada 'ammah itu semisal ta yang ada pada an-nafilah. Ai tasluhu ma'al mu'annas wal mudzakkar, yakni cocok diterapkan untuk yang mu'annas ataupun yang mudzakkar sebagaimana nafilah. Fa taqulu, sehingga katakan isyaraitu al-'abda 'ammatahu, tuh 'ammatahu bukan 'ammahu, sebagaimana pada lafaz nafilah. Wa Ya'quba nafilah. Apa ayat sebelumnya? Wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba nafilah. Gitu kan? Wa kullan ja'alna salihin. Nafilah. Ya. Ayat itu. Mungkin ini lebih bagus ya. Maksudnya seperti kata an-nafilah. Mesti disertai dengan ta. Apakah mu'akadnya mu'anaf ataupun apa? Mudhakar. Wa anta tara anna syarih aghfala tafsir asani. Dan kau melihat, mendapati bahwasanya asy-syarih melalaikan tafsiran yang kedua ini bagi makna nafilah yang disebutkan oleh Al-Hashmuni. Wa qad iqtasara 'ali Asyuti, padahal Asyuti telah mencukupkan dengan makna ini. Makna yang kedua ini dalam Al-Bahjah dan sebelumnya Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik. Ya, paham enggak nih? Wasta'malu aydan ka kullin fa'ilah min amma fi tawkidi mithla an-nafilah. Mereka menggunakan juga fa'ilah dari amma, itu ammah maksudnya. Amimah dilebur jadi ammah. Fi tawkid wa tawkid dengan makna syumul tadi. Mithla an-nafilah dalam keadaan ammah tadi seperti an-nafilah menetapi ta. Ya beda lagi bukan tahun. Amun ya beda. Hadza amun misalkan. Hadza dhabitun amun. Ya beda itu bukan taukid. Sifat itu mah, ya kan? Ini mah taukid. Isim fa'ilnya kan amun. Aslinya amimun. Didhomkan jadi amun. Faham ini? Dihafalkan. Ada yang kelewatan lah? Mana? Oh. Iya ya. Wa qad ru'al mubarid anna 'amah laysa tawkidan bal hiya bi ma'na aktsar fatakunu 'ala ra'yihi badala ba'din min kull. Adapun al-mubarid berpendapat bahwasanya 'amah itu bukan tawkid. Bal hiya bimakna aksar, bahkan dia bermakna aksar, kebanyakan. Oleh katakan ja'al qaumu 'amatuhum, datang kaum kebanyakan dari mereka. Maknanya aksar kata Al-Mubarrid. Fatakunu 'ala ra'yihi badala ba'din min kull, maka di atas pendapat Al-Mubarrid maka ia diira sebagai badal ba'd min kull. Gimana antum milih pendapatnya mana? Ya, si Bahaya menyebutkannya ya. Sementara ini taklid si Bahaya dulu. Kemudian wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma jum'a a'ada dua. Ada sulit ya. وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع وبعد كل أكدوا بأجمع. Dan setelah lafaz kul mereka Al-Arab mentaukidi dengan ajma, kulluhum ajma'in, ya, dengan ajma dan jam'a juga ajma'in, kemudian juga jum'a. Itu umumnya, seringnya, tidak mesti, kadang datang sendirian ajma. Sebagai nanti, bagaimana nanti akan kita sebutkan contohnya. Atau dibawakan juga oleh Asy-Syarih. Ini jelas ya, ya. Jadi setelah lafaz kul, mereka mentaukidi dengan ajma', dengan jam'a, dengan ajma'in, kemudian juga jum'a. Di sini enggak disebutkan yang absa, abda, akta, karena sering jarang disebut, jarang digunakan. Jarang. Ya. Ini qillati dawarani sedikit. Maka di sini An-Nadhim tidak menyebutkannya. Dan ini juga termasuk di dalamnya. Cuma jarang. Ayu ja'u ba'da kullin bi ajma'. Yakni maksudnya adalah didatangkan setelah lafaz kul dengan lafaz ajma'. Dan yang setelahnya jama'a ajma'in juma'. Litaqwiyati qasdi syumul. Untuk menguatkan. Ya, maksud dari asyumul. Peliputan. Fayu'ta bi ajma' ba'da kullih, maka didatangkanlah setelah ajma', setelah kullih. Contoh, ja'ar rakbu kulluhu ajma'u. Wa bi jam'a ba'da kulliha, jam'a mu'annas, tentunya setelah kulliha. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a, mu'annas. Wa bi ajma'in ba'da kullihim, untuk yang berakal. Ya. Wa bi ajma'in ba'da kullihim, ja'ar rijalu kulluhum ajma'un. Ya. Kalau ar-rakib mana ya Pak? Konvoy ya, iring-iringan kendaraannya. Wa bi juma' ba'da kullihinna, nahu ja'at al-hindatu kulluhunna juma'. Nah itu. Jadi ajma' dan ajma'in untuk yang muzakkar. Kalau ajma' yang berakal sepertinya ya. Kalau ajma'in yang berakalnya. Jama' dan juma' mu'annas. Yang berakalnya digunakan juma'. Atau mungkin juga sama ya. Ini qabilah tadi. Qabilah masuknya akil atau berakil. Akil ya. Al-muhim di situ bisa digunakan ajma' dan ajma'in untuk muzakkar, jam'a dan juma' untuk muannas. Kemudian ini jelas insyaallah ya, wa ba'da kullin akadu bi ajma'a, jam'a ajma'ina thumma juma'. Waduna kullin qad yaji'u ajma'u, jam'a'u ajma'una thumma juma'a. Tanpa kul, tanpa lafaz kul, kadang datang lafaz ajma'. Juga jam'a, juga ajma'un, kemudian juma'. Sehingga enggak harus didatangkannya lafaz-lafaz tadi ajma', jam'a, jama'in, juma' setelah lafaz kul, tidak harus. Tapi seringnya demikian. Ayat qad warada isti'malul arabi ajma'a fi tawkidi ghairu masbuqatin bikullih, yakni kadang datang penggunaan dari orang Arab ya ajma'a, i'rabnya apa, maf'ul bi dari isti'mal, isti'mal idhafatul masdar ila fa'ilih. Kadang datang penggunaan dari orang Arab lafaz ajma'a untuk tawkid tanpa didahului oleh kullihi. I'rabnya apa ghairu masbuqah, hal ya, dalam keadaan tidak didahului oleh kulli. Contoh, ja'al jaisu ajma'u. Dalam Al-Quran ada enggak? Banyak. Di antaranya, la'ughwiyannahum ajma'in. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dalam hadis sebutkan, falahu salabuhu ajma'. Man qa'oman qatala qatilan, falahu salabuhu ajma'. Siapa yang dia membunuh musuh dalam medan perang, maka baginya lah harta rampasan ajma'u seluruhnya. Salabu ajma'u, salabu ajma'u. Salab kan berjus-jus ya kan? Harta rampasan kan banyak, ada ini itu, semuanya begitu ya. Mudzakkar salabu ajma'. Mana tadi? Wasi'malu jam'a ghaira masbuq bikulliha, dan juga penggunaan apa? Jam'a tanpa didahului oleh kulliha. Contoh, ja'atil qabila jam'a'u. Wasi'malu ajma'in ghaira masbuq bikullihim, dan juga penggunaan ajma'in tanpa didahului oleh kullihim. Ja'al qawmu ajma'una. Wasi'malu juma' ghaira masbuq bikullihina nahu ja'an nisa'u juma'. وقد يتبع أجمع وأخواته بأكتع وكتع وكتع وأكتعين وكتع. وقد يتبع أكتع وأخواته أبصع وبصع وأبصعين وأبصعين وبصع. وقد يتبع أبصع بأبتع وبتع وأبتعين وبتع. Sudah dilewatkan ini masa apa? Tuhfa ya. Kadang diikuti Ajma dan teman-temannya dengan Akta, Kata, Aktain, Kuta. Dan kadang diikuti akta' dan akhwatnya dengan absa' absa' absa'in busa', dan kadang diikuti absa' dengan abta' bata' abta'in buta'. Wa za'ama al-musannif anna dhalika qalil, dan musannif menyangka bahwasanya demikian itu sedikit. Dari mana itu diketahui? qad di sini itu mana apa? Taklil. Waduna kulin qad yaji'u ajma'. Wa minhu qawluh, di antara contohnya adalah ucapan penyair, ya laitani kuntu sabiyan murdu'a tahmiluni dzalfa'u haulan akta'a idza bakaitu qabbalatni arba'a idzan dhalaltu ad-dahra abka ajma'a. Sini syaitnya mana? Hah? Abki ajma'a. Dan juga akta'a itu. Iya. Akta'a. Dia ada syaitnya yang lain di sini. Akta'a. Didatangkan tanpa ngikut lafaz taukid yang lainnya. Ya, mana jelas ini kan? Ya laitani kuntu sabiyan murdu'a. Dua kiranya. Laita huruf apa? Talani. Dua. Seandainya saja saya seorang bayi yang disusui. Tahmiluni dalfa haulan akta'a. Adalfa adalah ismu imra'ah, nama wanita. Wa tutlaqu 'ala al-mar'ah al-hasna, dan kadang digunakan dalam penggunaan dimutlakan untuk seorang wanita yang cantik. Tahmiluni dalfa haulan akta'a, menggendongku wanita haulan akta'a satu haul penuh. Iya. Idza bakaitu qabalatni arba'a, ini jelas maknanya. Idza dhalaltu dahra abki ajma'a. Apa dhalaltu? Apabila aku dhalaltu ad-dahra. Kesulitan ataupun ke cek dulu ya dhalaltu mana ya? Dari dhalla bukan? Hah? Coba lihat di ininya. Mana i'rabnya? Dhalla ya. Si naqis betul dari dhalla itu. Khabarnya jumlah. Idza dhalaltu dahra abki ajma'a. Dhalla apa? Mananya? Keterangan waktu kapan? Dhalla siang ya. Tapi kadang bermakna apa? Soro. Apabila aku berada di masa yang sulit, abki ajma'a. Aku abki, menangis. Ajma'a, ajma'a. Di sini syaitnya mana? Ajma'a. Taukid dari apa? Hah? Ajma'a. Di situ lihat. Ada banyak syahid di situ. Ad-dahr itu ajma'a. Dhalaltu dahra ajma'a, aku menangisi ya. Idza dhalaltu dahra abki ajma'a. Lihat di sini sebutkan fi hadzal bait thalathatu syawahid yustadillu biha an-nuhat yastadillu biha an-nuhatu 'ala masail min bab tawkid. Asyahid al-awwal wa huwa al-murad huna, ini dimukan. Ad-dahr ajma'a haitsu ukida dahru bi ajma' min ghairi an yu'akkiduhu awwalan bi kull. Wa tsani fi qawli haulan akta'a fa inna yadullu lima dhahaba ilayhi al-kufiyun min jawaz tawkid nakirah idza kanat mahdudan, ini akan ada bahasanya ini. Bi an yakuna laha awal wa akhir ma'rufan ka yawmin wa syahr wa 'am wa hal wa nahwa dhalik wa dhahaba al-musannif ila jawaz dhalik wal basirun yabawna ta'kid nakirah mahdudah aw ghair mahdudah mahdudatan aw ghair mahdudah wa sayati hadha al-mawdu' bi aqib ma natakallamu fihi al-an wa thalith fi qawli ad-dahr abki ajma'a حيث يدل على أنه قد يفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبي. قد يفصل atau يفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبي. Di sini ada pemisah antara taukid dengan muakkadnya dengan ajnabi. Boleh dipisahkan berarti ya. Ya. Aslinya kan idza dhalaltu abki ya. Ad-dahra ajma'a aslinya. Cuma dipisahkan dengan khabarnya dhalla. Ya, idzan idzan bukan idza ya. Idza bakaitu qabbalatni arba'an. Idzan dhalaltu ad-dahra abki ajma'a, faham maknanya? Iya. Kalau demikian, ya sudah saya menangis sepanjang tahun. Kenapa? Kalau kemenangan dicium sama zalfahnya ini. Iya, paham ya. Ya laitani kuntu sabian murba'a. Dan akhirnya aku adalah bayi yang disusui. Tahminuni zalfa, digendong aku oleh wanita yang cantik. Haulan akta'a, setahun penuh. Idza bakaitu qabbalatni arba'a. Apabila saya menangis saya dicium 4 kali. Idza zaliltu idzan, kalau demikian bukan idza. Kalau demikian sudah saya akan menangis sepanjang tahun seluruhnya. Ada berapa syair di sini? 3. Ya. Pertama, kalau mau saya baca ada pembahasannya nih, yang akta'a ini. Nanti aja ya. Haulan akta'a di sini taukid untuk yang apa? Nakirah. Mu'akadnya nakirah. Boleh menurut orang-orang Kufah dan juga dipilih oleh An-Nazim. Dengan syarat mahdudah. Ada batasannya jelas awal dan akhirnya. Jadi haul kan ada batasannya setahun itu. Ada syarat-syaratnya nanti insyaAllah di tempatnya. Ya, ya semisal ini. Ya layta iddata haulin kullahu rajab. Ya layta iddata haulin kullahu rajab. Ya nanti insyaAllah bahasanya ada itu. Kemudian syair yang berikutnya di sini ajma' dijatatangkan sebagai taukid tanpa didahului oleh kul. Di sisi lain ada syair yang lain bolehnya dipisahkan antara mu'akkad dengan apa? Mu'akkid. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya laita wa iddatu haulin. Yang mana? Ya nanti mungkin setelahnya aja ya. Taukid bagi yang nakirah itu pembahasannya. Ya laita iddata haulin kullahu rajab. Sudah pernah lewat ya di kawakib juga ini. Bisa ingat gak? Sebelum dilanjut ada yang belum paham. Waduna kullin qajaji wa ajma'u jam'a wa ajma'una thumma juma'. Ada yang perlu kita tambahkan. Maksudnya alfadu taukid ma'arif. Semua lafad-lafad taukid itu ma'rifah. Amma ma'udhifa ila dhamir fadhahir. Adapun yang disandarkan kepada dhamir-dhamir, ya ini jelas ma'rifahnya. Wa amma ajma' wa tawabi'uh. Adapun ajma' dan tawabi'nya, ini sudah lewat tadi. Jam'a, ajma'un, juma', akta' dan semisalnya. Fa fi ta'rifi qawlan, dalam hal ma'rifahnya dengan apa itu ada dua pendapat. Fa fi ta'rifi qawlan. Yang pertama annahu bi niyatil idhafah. Bahwasanya ma'rifahnya cuma ajma', jam'a, ajma'un dan yang lainnya yang tanpa dhamir itu. Itu bi niyatil idhafah, dengan niatan idhafah. Wa nusiba ila sibawai, dan ini pendapat disandarkan kepada sibawai. Qaul yang kedua annahu bil alamiyah, maksudnya dia ma'rifah dengan alamiyah. Ya, wa li kauni hadhil alfaz ma'arif, karena lafaz-lafaz ini ma'rifah bil alamiyah. Mana al basriyun nasbaha 'ala al hal. Saya ulangi. Ya betul ya. Walikauni hadhil alfaz ma'arif, oleh karena lafaz-lafaz ini ma'rifah, maka mana al-basriyun nasbaha 'ala al-hal. Maka orang Basrah melarang lafaz-lafaz ini untuk dinasabkan sebagai hal. Kenapa? Ma'rifah sedangkan hal itu apa? Nakirah. Apa ucapan Nabi Malik dalam masalah ini, hal itu nakirah? Wal halu in 'urifa lafdan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka ijtahid. Ada sebelumnya ada enggak yang lebih jelas dari situ, dari itu? Ya, kemudian wa in yufid tawkidu mankurin qubil wa 'an nuhatil basratil man'u shamil. وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ. Apabila يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ, menaukidi isim nakirah itu berfaedah apabila memberikan taukid untuk isim yang nakiro itu berfaedah, kubil, maka diterima. Wa nuhatil basratil man'u syamil. Adapun dari ahli nahunya penduduk Basrah, al-man'u syamil, larangan itu syamil. Apa maksudnya? Meliputi, dilarang itu intinya. Dan pendapatnya Ar-Radi dan juga Asy-Syatibi rahimahumullah itu tanpa syarat. Selain husulul faedah saja. Ya, jadi Ar-Radi dan Asy-Syatibi lam yashtarit siwa husul al-faedah, sekedar dihasilkan faedah saja sudah. Boleh. Apa mentaukidi isim yang nakirah. Kemudian keduanya mencontohkan. Wa masala dengan hadza asadun nafsu. Hadza asadun nafsu. Indi dirhamun ainu. Di sini ditaukidi nakirah dengan apa? Taukid-taukid yang ma'rifah. Kira-kira apa alasannya orang Basrah tidak boleh mentaukidi nakirah? Sudah jelas. Karena apa? Lafaz-lafaz taukid semuanya apa? Ma'rifah. Nah, itu alasannya orang Basrah melarang apa? Untuk mentaukidi isim yang nakirah. Sehingga kelazimannya apa? Ada at-takhaluf bainal mu'akkad wal mu'akkid. Perbedaan antara mu'akkad dan taukid dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Adapun orang Kufah membolehkannya dengan syarat. Syarat yang pertama, antakunan nakirah mahdudah. Sebagaimana mungkin disebutkan nanti. Agar isim nakirah itu mahdudah. Mahdudah itu apa sih? Yani mahdudah maksudnya maudu'atun limuddah. Laha ibtida' wantiha. Diletakkan isim nakirah tadi limuddah untuk mudah. Masa yang laha ibtida' memiliki permulaan, wantiha dan juga akhir. Itu syarat yang pertama. Agar isim nakirah tersebut apa? Mahdudah. Syarat yang kedua, an yakuna lafdu taukid min alfadhil ihatah. Agar lafad taukidnya adalah lafad-lafad yang bermakna ihatah wa syumul, peliputan, pencakupan. Kata mereka liwuru disama' wali husulil faedah, karena datang sama nukilan dari kalamul Arab dan juga karena dihasilkan faedah. Lianna taukid yufidu nakirah syai'an min at-tahdid, karena taukid memberikan faedah bagi isim nakirah sesuatu dari batasan wa takhsis, yang ini yuqarribuha min at-ta'rif, menekatkan dia kepada ma'rifah. Lafaz syumul itu apa? Ya kullun, ajma', 'amma, itu lafaz-lafaznya. Jadi syaratnya kedua, agar lafaz taukidnya apa? Min al-fadhil ihatah. Contohnya, kullun, ajma', amma, dan yang semisal itu. Akta' deh. Ah, itu syarat yang kedua. Madhabul basriyin, madhab orang Basra, annahu la yajuzu taukidun nakirah. Tidak boleh menaukidi isim nakirah. Sawan kanat mahdudah, apakah isim nakirah itu mahdudah? Kayawmin, wa laylah, wa syahr, wa hawl, aw ghairu mahdudah. Sebi waktin wa zamanin wa hinin. Adapun mazhab orang-orang Kufah, wakhtara al-musannif, dan itu dipilih oleh musannif, jawazu taukidin nakirah al-mahdudah. Yaitu bolehnya menaukidin nakirah dengan syarat mahdudah. Sudah lewat tadi. Ada batas awal dan akhirnya. Ni husulil faidah bidhalik. Karena dihasilkan faidah dengan itu. Na husum tu syahran kullah. Saya berpuasa sebulan sepenuh. Ya. Di antaranya ucapan penyair tahmiluni dzalfa haulan akta'a, sudah lewat tuh haulan akta'a tuh. Ucapan penyair yang lain, qad sarratil bakratu yawman ajma'a, dan sungguh sarrat itu bermakna sawatat, bersuara. Al bakrah kerekan, kerekan yang biasa dipasang di sumur-sumur itu untuk nimba air. Qad sarratil bakratu yawman ajma'a, dan sungguh kerekan telah berbunyi yauman ajma'a, satu hari penuh. Maksud di ayatnya ditimba itu sama orang-orang, gak pernah berhenti kerekannya. Selesai ini ada lagi kerek, lagi ini selesai kerek lagi. Ini yauman ajma'a, syaratnya terpenuhi, mahdudah dan juga apa? Lafaz taukidnya apa? Syumul ajma'a. ada berapa bait nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana nih? Cukup lanjut, Ki? Cukup nih. Cukup lanjut? Hah? Cukup lanjut? Cukup lanjut? Lanjut. Apa? Lanjut. Gimana, Dan? Eh? Apa? Baca dulu ya. Murojaah. بسم الله قال الناظم رحمة الله عليه واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزم وما يلي الآخر مد وفها مع كسب تلو الثاني مما افتتها بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما وفعل فعلال أو فعلات لفعلا وجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر سماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة كفاعل اسم اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كوذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صبيان ونحو الأجهر وفعل نولى وفعل بفعل كالضخ والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفعل قد يغنى فعل وزنة المفعول وزنة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر مجدون الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فاعل نحو فساد أو فتى كحيل صفة استحسن جر فاعل بها المشبيات معنى بها المشبيات اسم الفاعل وصوها من لازم لحاضر كظاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانسب وجر مع أل وزون المصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفه والجواز يسما بأفعل انطق بعدما تعجبا أو جي بأفعل قبل مجهور ببا وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبه إن كان عند الحذف معناه يضه وفي كلا الفعلين كدما لازما منع تصرف بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صرفا قابل فض تم غير انتفا وغير سالك وغير وصف وغير سالك وغير ذي وصف نضاه أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشد وشد أو شمههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد عفل جره بالما يجب وبالندوركم لغير ما ذكر ولا يتكس عن الذي منه أثر وفي نهاد الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر فعلان غير متصرفين نعمة وبصراف عن اسمين وقارني أل مضافين لما قارنها كنيم أقبل قرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنيم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم وقد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نوين ويقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشهور به كفى كالعلم نئم المبتلى والمكتفى وجعل كبيس ساء وجعل فعلى من ذي ثلاثة كان وجعل كبيس ساء وجعل فعلى من ذي ثلاثة كنعمة مزجلا ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن تذما فقل لا حبذا وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل وما سوى ذا ارفع بهب أو فجر بالبادون ذا اندمام الحا كثر بأفعل صوم مصوب منه للتعجب أفعل للتفضيل وبلذ بي وما به إلى تعجب نصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرنا ولفظا بمن إن جردا وإن لمن كون يضاف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطبق وما لمعرفة أضيف زوجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزر وردا ورفعه الظاهر نزر متى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكين وعت وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بواسمه أو اسم به سبق بواسمه أو اسم به تلق واليعطى في التعريف وتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما وهو للتوحيد وتذكير أو سواهما كالفيل فقوما قفا ونعت مشتك كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرة فإن فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنائك عذاد الطلب وإن أتت فالقول أدمر تسبي ونعت بمس كثيرا فالتزم الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف أو فعاتفا فرغه لا إذا تلف ونأت مأمور وحيني معنى أو عامل أتب بغير استثناء فإن نعوت كثرت وقد تلت مفتكرا لذكرهن أتبعت وقت أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع مؤلنا وارفع أو انسب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناسما لن يظهر وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حثه وفي النعت يقل baik-baiknya sebelumnya sudah semua sudah di meroja belum وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل او عن وزن فعل او وزن افعل وغنى بكلتا في مثنى وكلا maka ighna yani istaghni cukupkanlah ighna dari ghaniya ighna sai fariha yafrahu ifrah waghna fil amr dari apa ghaniya ighna fariha yafrahu waghna bikilta fi musannan wa kila cukupkanlah dengan kilta pada yang musanna dan juga dengan kila dari wazan fa'la'a dan dari wazan af'ala cukupkanlah dengan apa? Kilta ataupun kila pada musanna. Tidak butuh antum sebutkan wazan fa'la ataupun af'ala. Qad taqaddama anna al-musanna yu'akkad bin nafas awil ain. Telah lewat bahwasanya musanna ditaukidi dengan an-nafas dan juga al-ain. Wabikila dan kilta dan juga dengan kila dan kilta. Wa madhhabul basriyyin annahu la yu'akkad bi ghairi dhalik. Dan madhabnya orang Basrah adalah tidak boleh ditaukidi dengan selain itu. Ya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan ja'al jaisani ajma'ani, dengan dimusnahkan ajma'nya. Dua datang, dua pasukan itu ajma'ani seluruhnya misalkan. Enggak boleh. Antum taukidi dengan apa? Memusanakan lafaz atau wazan ajma' ajma'ani, enggak boleh. Wala ja'al qabilatani jam'awani, jam'a jam'awani, enggak boleh. Istighna'an bikila wa kilta anhuma. Karena sudah tercukupi dengan kila dan kilta dari keduanya. Berarti cukup dikatakan apa? Ja'al jaisani kila huma. Gitu aja. Syal qabilatani kilta huma. Sudah cukup. Seperti sawah. Antum enggak boleh memusanakan sawah menjadi sawaani. Kenapa? Sudah tercukup dengan siyani. Dengan siyani. Apa dalam bait itu? Siyani. Fahad wa zikru siyani apa? Hah? Zikru siyani itu? Pembahasan apa? Tentang ini ya, alam nama kan? Fadzikru dzawahadzu siyan, ya maksudnya? Iya, masana alam kan? Nama itu, yang beral itu. Ini jelas ini kan? Wajaza dzalika al-kufiyun. Adapun orang-orang Kufah membolehkannya. Biasanya mazhab orang Kufah lebih luas ya. Gampang, lebih bergampang-gampang. Wal-akhfash min al-basriyin wa hujjatuhumul qiyas. Dan al-akhfash termasuk al-basriyin. Wa hujjatuhum hujjahnya adalah qiyas. Biasa banyak qiyasnya. Ma'iqrarihim bi'adami urudihi sama'a. Padahal mereka mengakui tidak ada sama' yang datang dalam masalah ini. Ya. Allah alam, masalahnya ya sama'i. Ya. Yang dijelaskan waghni bikilta fi musannan wa kila an wazni fa'ala wa wazni af'ala. Jadi kalau musanna sudah pakai kila saja dan kilta untuk mentaukidinya, tidak perlu memusanakan lafaz fa'ala ataupun af'ala. Wa in tu'akkiri ad-dhamir wa in tu'akkiri ad-dhamir al-muttasil lin-nafs wal-'ain fa ba'da al-munfasil 'anaitu dhar-raf'i wa akkadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Wa in tu'akkid ad-dhamir al-muttasil, jika engkau mentaukidi dhamir muttasil dengan nafas dan juga dengan ain, maka boleh. Tapi fa ba'da al-munfasil, ya fa ba'da al-munfasil boleh, tapi setelah apa? Didatangkan dhamir munfasil. Di situ fa ya waqi'a fi jawab syarat ba'da dzaraf muta'alliq dengan mahdzuf, takdirnya fa'akid bihima ba'dal munfasil, ya fa'akid bihima ba'dal munfasil, jadi muta'alliqnya mahdzuf aslinya. Wa in tu'akkid ad-dhamira al-muttasil bin nafsi wal 'aini fa'akid bihima apa? Ba'dal munfasil. Jadi muta'alliqnya dzaraf mahdzuf. Fa'kid bihima ba'dal munfasil. Alaitu dzarrafi. Yang saya maksud adalah dzarrafi, dhamir yang rafa'. Iya, dhamir yang rafa'. Dza bermakna apa? Sahib ya, dzarrafi. Wa akkadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Dan mereka mentaukidi dengan selain nafas dan ain. Ah, kalau taukidnya dengan nafas, dengan selain nafas dan ain untuk dhamir yang muttasil, wal qaidu lan yultazama, maka qaid tadi tidak diharuskan. Apa qaid tadi? Didatangkan dhamir munfasil dulu. Paham ya nih? Wa in tu'akkidid dhamir al-muttasil, apabila engkau hendak mentaukidi dhamir muttasil dengan lafaz an-nafas, lihat khusus lafaznya, dengan lafaz an-nafas dan ain, maka silahkan kau taukidi dengan keduanya, tapi setelah didatangkan dhamir munfasil dari dhamir muttasil tadi. Ana itu yang saya maksud adalah dhamir yang rafa. Wa akkadu bima, dan mereka menaukidi dengan selain nafas dan ain dalam keadaan qaid tadi tidak diharuskan. Tidak harus sih datangkan dhamir munfasil dulu. Kalau taukidnya bukan dengan apa? Nafas dan ain. La yajuzu taukidu dhamir al-marfu' al-muttasil bin nafsi aw al-ain. Tidak boleh menaukidi dhamir yang marfu' yang muttasil, lihat. Tidak boleh menaukidi dhamir rafa' yang muttasil dengan lafaz nafas dan al-ain. Illa ba'da ta'kidihi bi dhamirin munfasil, kecuali setelah dhamir marfu' muttasil tadi ditaukidi dengan dhamir munfasil. Apa alasannya? Li'alla yaqa'a al-labs, agar tidak terjadi yang namanya kerancuan. Semisal pada semisal contoh fi nahwi hindun zahaba nafsuha, lihat. Hindun zahaba nafsuha wa sa'da wa su'da kharajat ainuha. Lihat. Hindun zahaba nafsuha, kalau seandainya tidak didatangkan dhamir munfasil dengan dikatakan hindun zahabat hiya nafsuha, ini saya yang terfahami nafsuha itu fa'ilnya, bukan taukid, berarti mati maknanya, ya kan. Seandainya dikatakan hindun zahabat nafsuha, yang antum maukan adalah taukid, maksudnya hindunnya sendiri yang apa? Pergi. Tapi karena antum tidak kasih dhamir munfasil tergambar fa'ilnya zahabat nafsuha, nafsuha terkesan bukan apa? Taukid. Hindun zahabat nafsuha, berarti terfahami apa? Hindun mati ya. Su'da kharajat ainuha, lihat. Su'da keluar matanya, yang keluar matanya beneran fa'il gitu loh. Ya. Karena langsung difahami oleh benak kita bahwa itu fa'il, bukan taukid. Tapi kalau dikatakan zahabat hiya nafsuha, hindun zahabat hiya nafsuha, maka indafa'a dzalik, kesan tadi labes tadi hilang, ya kan? Zahabat hindun zahabat hiya nafsuha, jelas kan? Hindunnya bukan mat. Su'da, ya. Zahabat hiya ainuha, jelas. Nah, itu alasannya ya. Kenapa dikhususkan hukum ini pada nafas dan ain? Wa inna makhtussa al-hukum bin nafsi, atau ikhtassa al-hukum bin nafsi wal ain li kathrati isti'malihima. Hanyalah dikhususkan hukum ini, hukum mana? Tadi kalau menaukidi dhamir muttasil rafa' dengan nafas dan ain, kan dikhususkan dengan nafas dan ain ya. Hanyalah dikhususkan hukum dengan nafsu dan ain li kasrati isti'malihima, karena banyaknya penggunaan dua lafaz ini, nafas dan ain. Fi ghairi taukid, pada selain taukid. Banyak kan digunakan lafaz ini, nafas dan ain untuk sunnah taukid, banyak enggak? Banyak. Sehingga kalau tidak dikasih dhamir munfasil bisa dimaukan yang lain, bukan taukid. Saya alim tuma fi nafsik, saya tahu apa yang ada pada jiwamu misalkan. Kamu lagi sedih kelihatan nih. Alim tuma fi nafsik. Nafsik di sini kan bukan taukid. Berbeda dengan lafaz-lafaz yang lain. Digunakan hanya untuk apa? Taukid. Tapi kalau nafas, ain, kadang untuk taukid, kadang untuk selain taukid. Paham ini ya? Ya, kenapa ketika kita hendak menauki di domir mutasil dengan nafs dan ain, harus dengan didatangkan apa? Domir munfasil dulu, alasannya tadi. Ya. Lidaf'i al-labas atau li'alla yaqa' al-labas. Hindun dhahabat nafsuha. Antum mau kan taukid. Hindunya sendiri yang datang. Tapi yang difahami dari konteksnya mati dhahabat nafsu fa'il nafsu dhahabat. Ah, insyaallah paham ya. Illa ba'da ta'kidihi bi dhamirin munfasil, kecuali setelah engkau taukidi dhamir rafa' mutasil tersebut dengan dhamir munfasil, fataqul, sehingga engkau katakan qumu antum anfusukum. Qumu ya ramya apa? Fi'lun wa fa'il. Qama fi'lun ma'ud mabni 'ala dhamm ittisali bi wawil jama'ah al-waw dhamir mutasil mabni 'ala sukun bi ma'al rafa'in al-alif lil fariqah. Antum di sini apa? Taukid bagi wawu. Apa? Mau oh, tadi ya qumu fil amr ya betul. Ya, bukan qaum, bukan qamu. Qumu, ya. Fil amrin. Mabni ala hasin nun, ya, atau ala majzamu bihi mudhari'ah. Dan wawunya fa'il antum taukid. Anfus antum apa? Tadi taukid ya. Kemudian anfusukum apa? Anfusukum apa? Irobnya taukid, ya kan? Antum anfusukum, qumu antum anfusukum. Au ya. A'yunukum wa la taqul qumu anfusukum. Tidak boleh engkau katakan qumu anfusukum, enggak boleh. Ya. Kemudian fa idza akadtahu bi ghairi nafsi wal 'aini lam yalzam dhalik. Apabila engkau mentaukidi dhamir rafa' mutasil dengan selain nafas, dengan selain lafaz nafas dan ain, maka hal itu tidak mesti. Hal itu tidak mesti, yang dimaksud dengan hal itu apa? Taukiduhu bi dhamirin munfasil, tidak mesti. Contoh qumu kullukum. Qumu kullukum. Bangkitlah kalian semuanya. Kullukum lafaznya boleh. Kalau kasih antum boleh. Tanpa kasih antum boleh. Qumu antum kullukum atau qumu kullukum juga boleh. Qumu au qumu antum kullukum. Wa kadza idza kana al muakkad ghairu dhamiri raf'in. Demikian pula apabila yang ditaukidi selain dhamir rafa'. Ya. Jadi tadi itu ada ininya ya. Syarat-syaratnya itu. Wa in tu'akkid dhamir muttasil itu penting. Bin nafsi wal 'aini ya penting itu. Terlebih selain dari ini maka apa? Tidak dipersyaratkan untuk didatang dhamir munfasil. Ya. Dipersyaratkan didatang dhamir munfasil ketika yang ditaukid dhamir mutasil rafa, kemudian lafaz taukidnya apa? Nafas dan ain. Adapun kalau poin-poin ini hilang ya tidak harus didatangkan apa? Dhamir munfasil. Wa kadza idza kana al muakkadu ghairu dhamiri raf'in. Demikian pula apabila yang ditaukid bukan dhamir rafa. Biangkana dhamiru nasbin, yaitu bahwasanya yang ditaukidi dhamir nasab atau jar, maka engkau katakan marartu bika nafsika. Iya. Marartu bika nafsika au ainika. Marartu bikum kullikum. Iya. Wa raaitu nafsaka wa raaituka nafsaka au ainaka wa raaitukum kullakum. Insyaallah ini jelas ya. Ah, yang perlu saya tambahkan di sini disebutkan la yajuzu taukidu dhamir al-marfu' al-muttasil. Tidak boleh menaukidi dhamir marfu' yang muttasil dengan nafas dan al-ain. Dhamir marfu' muttasil itu masuk di dalamnya bariz dan kana. Apakah dhamirnya bariz? Ya. Yeah. Au mustatira atau mustatir. Dhamirnya baris seperti yang dicontohkan tadi qumu antum anfusukum. Di sini kan dhamirnya dhamir rafa mutasilnya baris kan qumu wawu ya kan? Betul enggak? Ya. Sama juga yang mustatirnya juga harus ditaukidi dengan dhamir munfasil. Selama dia apa? Masuk pada penamaan dhamir rafa mutasil. Contoh Zaidun qama huwa nafsuh. Tuh. Zaidun qama huwa nafsuh. Sini pada koma ada dhamir apa? Rafa' muttasil mustatir. Juga tauhidi. Kenapa? Karena dia dhamir apa? Rafa' muttasil, sehingga harus tauhidi. Huwa nafsu. Zaidun qoma huwa nafsu. Kalau saja dia kata qoma nafsu ya bukan bukan tauhid nafsu jadi fa'il, ya kan? Tapi kalau nafsu muannas ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kemudian juga yang perlu saya tambahkan di sini ucapan beliau Asy'ari illa ba'da, saya nukilkan dari ucapan Al-Khubari, illa ba'da ta'kidihi bi dhamirin munfasil. Tidak boleh engkau menaukidi dhamir rafa' mutasil dengan lafaz nafas dan ain kecuali setelah ditaukidi. Di sini dibatasi setelah ditaukidi dengan dhamir apa? Munfasil. Kata Al-Khubari asyarat mutlaku fasil. Syaratnya mutlak pemisah saja. Yang memisahkan antara dhamir rafa' mutasil tadi dengan taukidnya itu tidak mesti dengan apa? Dhamir munfasil. Kata Al-Hubari, asyartu mutlaku fasil walau ya ghairu dhamirin, meskipun pemisahnya bukan dhamir. Yang penting ada pemisah saja antara dhamir rafa' mutasil tadi dengan taukidnya, dengan dhamir munfasil ataupun selainnya dari pemisah. Contoh qumu fid-dari anfusukum. Qumu fid-dari anfusukum. Kullukum. Ya. Qumu fid-dari anfusukum kullukum. Kama yaqtadhihi kalamut tashil, sebagaimana ini adalah yang difahami atau konsekuensi dari ucapan An-Nazim dalam kitab At-Tashil. Jadi pemisah saja. Ya. Fa ba'da al-munfasil berarti lebih umum dari sekedar dhamir munfasil. Yang penting pemisah saja. Apakah dhamir munfasil atau pemisah yang lain? Maka di sini fa ba'da al-munfasil. Difahami oleh Syarih fa ba'da dhamir ad-dhamir al-munfasil. Tapi wallahualam yang lebih tepat tadi bagaimana dijelaskan sendiri oleh An-Nazim dalam kitab At-Tashil. Sebelum lanjut, satu lagi ada yang menanyakan. Yang mana? Wajib. Wajib. Jadi wa in tu'akkid dhamir al-muttasil tadi tidak boleh menaukid dhamir marfu' al-muttasil dengan nafas ataupun dengan ain. Iya. Ini maksud dengan dhamir marfu' muttasil di sini baris ataupun mustatir. Tetap harus dikasih apa? Fasil, pemisah, al-muhim. Harus dikasih pemisah. Dhamir munfasil ataupun pemisah yang lainnya. Ya juga berarti ya, tadi contoh Zaidun qoma hidari nafsuhu ya, ada pemisah. Ya, yang lain? Paham? Fal aya fal salam ajma'. Kalau enggak salah hadis di An-Nasa'i ya, tadi saya lupa. Apa? Ya itu didatangkannya lafaz ajma'. Ya, lafaz ajma' tanpa didahului dengan kul. Falahu salabu ajma'. Ya, San. Paham, San? Terus ulang-ulang, dihafalkan. Karena itu, karena orang-orang bahasa tidak boleh menaukidi isim yang nakirah mahdudatan kanat atau ghairah mahdudah. Kenapa? Karena akan melazimi takhaluf perbedaan antara mu'akkad dan mu'akkid dalam hal ma'rifah dan nakirah. Berarti beliau ataupun mereka orang-orang bahasa melazimi kaedah yang namanya apa? Mu'akkad dan apa? Taukid harus sama-sama ma'rifah ya, kalau dibolehkan untuk menaukidin akhirah berarti kaedahnya rusak nantinya gitu. Coba jelaskan. Tapi yang rajih insyaallah boleh. Karena warada fi as-sama' dan juga ada faedah. Terlebih lagi menjadi seperti apa? Ma'rifah tadi. Isim nakirah tadi dengan ditaukir tadi. Sebentar kan saya sudah bacakan kan? Kemudian wa ma min at-taukid lafdhiyun yaji mukarraran ka qawlika drujid mukarraran ka qawlika drujid druji itu ya mukarraran ka qawlika drujid druji wa ma min at-taukid lafdhah. Sekarang masuk kepada macam yang kedua dari at-taukid. Setelah yang pertama taukid apa? Maknawi. Yang kedua taukid lafdhi. Wa ma min at-taukid lafdhiyun yaji. Apa saja? Ma di sini isim mausul. Dari taukid lafdhi, di sini perlu kita baca i'rabnya, ada faedah. Ma ism mausul mubtada, min at-taukid jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal. Hal min ad-dhamir al-mustakin fi qawlihi lafdhi. Ya. Al-ati li'annahu fi quwwatil mushtaq, an lafdhi itu pada kekuatan isinya mushtaq. Yang malfuz. Idh huwa mansub lafzi, karena dia mansubnya lafzi. Mansub di sini nisbah lafzi pada kekuatan mushtaq. Idh huwa mansub titik ya. Lafzi i'rabnya lafzi khabarun li mubtada mahdhuf. Jadi lafzi khabar bagi mubtada mahdhuf, bukan khabar bagi ma. Takdirnya huwa lafzi gitu. Dibuang di sini sadr silahnya lituli silah, karena silahnya kan panjang. Ya kan, di sini kan panjang. Ma mina taukid lafdhiyun yaji panjang. Apa kata an-nazim ketika dibuang? In yustatal wasun wa in lam yustatal fal hadzu nazrun wa abaw an yukhtazal. Panjang sini dibuang. Ini huwa lafdhi min at-taukid huwa lafdhi. Wal jumlah la mahala laha silah mausul. Jumlahnya tidak ada mahal bagi silah mausul. Yaji fi'lun mudhari' wa fi'lun mudhari' wa fi'lun mudhari' wa fi'lun takdiru huwa wal jumlah fi mahal rafa khabar mubtada. Khabarnya yaji, jumlah fi'liyah. Jadi terjemahnya wa ma min at-taukidi lafzi, apa saja dari taukid lafzi maka ia yaji'u mukarrara, gitu loh. Ia datang mukarrara dalam keadaan diulang lafadznya. Dan pengulangannya ila salaf faqat, sampai tiga saja. Katanya litifaqil adibba, kata al-Hudhari, litifaqil adibba ala intifai aksar minha fi kalamil Arab. Karena kesepakatannya para ahli adab atas intifai aksar, ditiadakannya pengulangan lebih dari tiga fi kalamil Arab, pada ucapannya orang Arab. Dalam sebuah hadis sebutkan ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bi ghairi wali fa nikahuha batilun batilun batilun, tiga kali. Kaqaulika, seperti sahabat udruji. Udruji itu fil amr dari daraja asabiu darajan. Daraja asabiu darjan ataupun darajan. Idza masya, apabila ia berjalan. Berarti udruji itu ayo jalan lagi belajar jalan. Anak perempuan cuma di sini. Udruji ayo jalan. Imshi mananya. Bagaimana disebutkan dalam tamrin at-tulab. Kemudian yang perlu ditambahkan afa in kana al-mu'akkad jumlah ismiyah atau fi'liyah fal aktsar iqtiranuha bil 'athif. Apabila yang ditaukid di jumlah ismiyah atau fi'liyah maka seringnya, enggak mesti ya, seringnya bergandengan dengan huruf 'athaf. Kebanyakannya bergandengan dengan huruf 'athaf. jumlah taukidnya itu, yaitu summa saja secara khusus, sebagaimana sarraha bihi fil irtishaf Abu Hayyanya, sebagaimana ditegaskan dalam al irtishaf sekalla saufa ta'lamun, apa thumma kalla saufa ta'lamun, taukid. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Dan ar-radi menjadikan fa seperti thumma. Tanya contohnya atau yang tadi itu yang thumma awla laka faula thumma awla laka faula, dan ar-radi menjadikan thumma seperti fa seperti thumma. Ini membolehkan dengan fa juga dan didukung dengan ayat awla laka faula. Dan datang kadang ta'ti al-jumlah al-mu'akkad, jumlah yang ditaukidi fi ghairi al-aksar, pada kebanyakan, pada keadaan yang sedikit tanpa huruf ataf sedikit, seperti ucapan Rasulullah, ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, wallahi la'zuwanna quraisyan, diulang 3 kali, wallahi la'zuwanna quraisyan, wallahi la'zuwanna quraisyan. Ucapan seperti juga ucapan penyair, aya man lastu aqlahu, aya man lastu aqlahu, wala fil bu'di ansahu, aya man lastu aqlahu. Aqla membenci ya, wama qala, wahai orang yang tidaklah aku membencinya, wala fil bu'di ansahu, tidak pula aku melupakannya di kejauhan. Lakallahu ala dzak, lakallahu ala, lakallahu ala dzak, lakallahu, lakallahu, tanpa ada huruf ataf. Lakallahu ala dzak, lakallahu, lakallahu. Ayaman lasu aqlahu wala fil bu'di ansahu, lakallahu ala dzaka, lakallahu, lakallahu. Wajib tarkul atif inda labas wa ibham, dan wajib membuang huruf ataf ketika menauki di jumlah dengan jumlah. Kapan? Inda labas, ketika terjadi kerancuan. Wa ibhami ataddud. Wa iham bukan ibham ya. Wa ihami ataddud. Wa ihami ataddud. Wajib tarkul atif inda labsi wa ihami ta'addud. Wajib membuang huruf atofnya ketika antum mentaukid jumlah dengan jumlah. Wajib membuang huruf atofnya inda labsi wa ihami ta'addud, ketika mengesankan adanya ta'addud, pengulangan. Ya. Nah, contoh. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Antum kan mentaukid jumlah dengan jumlah ya. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Ketika antum maukan dengan darabtu yang kedua ini taukid, bahwasanya antum benar-benar pukul Zaidan. Selama ini Zaid tidak ada yang mampu memukulnya karena dia ahli silat, tapi pas antum kena gitu. Wah, antum pamer kan. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Saya benar-benar berhasil pukul Zaid yang selama ini dia enggak pernah kena dipukul. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Tidak boleh dikatakan summa darabtu Zaidan. Karena kalau dikatakan summa darabtu Zaidan, la tuwhima anna darab takarrar. Seandainya dikasih summa darabtu Zaidan, summa darabtu Zaidan, itu akan terkesan bahwasanya pemukulannya berulang, enggak sekali. Ya. Anna darab takarrar marrataini. Tarahat ahaduhuma anil akhar, yang mana satu pukulan dengan pukulan yang lain ada senggang waktu. Saya pukul Z, kemudian setelah itu saya pukul lagi. Ya kan, jadi kayak gitu. Berarti enggak ada taukid di sini. Iya kan? Bukan taukid. Berarti pukulannya berulang. Hah? Tarahat, apa yang ditanyakan? Tarahat ahaduhuma anil akhar. wal gharadu annahu lam yaqa' minka illa marrah. Sedangkan tujuannya adalah tidaklah terjadi pemukulan darimu kecuali sekali saja. Jadi disebutkan dalam at-tashrih. Paham? Adapun kalau yang ditaukid itu isim yang dhahir atau dhamir munfasil yang mansub, ya silakan diulang sesuai dengan yang dimaukan, tapi tiga, lebih dari tiga katanya. Ya, bagi kita baca jelasannya. Hadza huwal qismu tsani min qismai at-taukid. Inilah macam yang kedua dari dua macam taukid. Setelah yang pertama al-ma'nawi, yang kedua al-lafzi. Yang kedua al-lafzi. Wa huwa taukidul lafzi wa huwa takrarul lafzi al-awwal, yaitu mengulang lafaz yang pertama. Bi'aini itu sendiri. Bi'aini dengan ba, ya di sini taukidnya ya. Boleh kan? Ya, karena lafaznya ain, boleh aini atau boleh bi'aini. I'tina'an bi, untuk memberikan perhatian padanya. Memberikan penekanan perhatian padanya. Nahu udruji udruji. Ya. Sudah terlewatin maknanya. Wa qawlihi nahu udruji, ya. Juga wa qawluhu dan ucapan penyair dalam wazan at-tawil. Fa aina ila aina an-najatu bi baghlati ataki ataki lahiquna ihbis ihbis. Fa'ina ila aina najat, maka kemana dan ke arah mana keselamatan dengan keledaiku ini. Ataki telah sampai kepadamu, wahai keledai, telah sampai kepadamu orang-orang yang mengejar. Ihbis, ihbis, sudahlah, tahan saja, tahan saja. Percuma. Ya. Di situ ada berapa syahid? Ada tiga ya. Kalau dicatat lagi ada tiga, tapi di matanya ada dua ya. Sebutkan di sini asyhad ila aina ila aina, tunggu ila aina ila aina, tapi di sini fa aina ila aina ya. Jadi ila aina ila aina. Atak ataki ataki ihbis ihbis. Fa fi kulli wahidin min al mawadhi' thalathati takarrara al lafdh al awwal bi aini wa huwa min al tawkid al lafdhi. Berarti kalau itu ila aina, ya harusnya bukan fa aina. Wa qawlihi ta'ala, wa qawluhu ta'ala, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidaklah demikian. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncang sekeras-kerasnya. Hanya saja al-istisyah dengan ayat ini ada khilaf. Ada khilaf. Yaitu mana ba'duhum kaunahu ta'kida. Sebagian ada yang tidak membolehkan untuk menjadikan dakkan yang kedua sebagai taukid dari dakkan yang pertama. Alasannya apa? Kata li anna tsani ghairul awwal, karena dak yang kedua maknanya bukan dak yang pertama. Kalau taukid kalau sama ya. Alasannya dak yang kedua bukan dak yang pertama, goncangan yang kedua bukan goncangan yang pertama, itu goncangan yang berbeda katanya. Idil muradu dakkan ba'da dakkin, karena maknanya goncangan setelah goncangan. Berarti kan beda goncangannya tuh, ya kan? Goncangan setelah goncangan. Wa innama huwal hal, kata sebagian itu hanyalah hal. Li ta'wilihi, karena ia ditakwil dengan mukarraron dakkuha. Li ta'wilihi bi mukarraron dakkuha. Karena ia ditakwil dengan mukarraron dakkuha. Goncangannya berulang. Kama uwila udkhulu rajulan rajulan, sebagaimana ditakwil udkhulu rajulan rajulan dengan apa? Bi mutanawibin, dengan mutanawibin bergantian. Bi mutanawibin. Sebagaimana juga ditakwil alamtul hisaba baban baban, dengan dimajmu'an, dengan majmu'an abwabuhu, dengan majmu'an abwabuhu. Yang semisal ini juga apa? Sofan sofa, dengan bisufuf, ditakwil dengan sufufan mukhtalifah. Walhal fi dhalika majmu'ul kalimatain, dan hal dalam contoh yang semisal ini adalah kumpulan dua kalimat ini, takkan daka, ataupun sofan sofa tadi, rajulan rajula. Walamma lam yumkin i'rabu al-majmu', tatkala tidak mungkin untuk di'rab seluruhnya, min haitsu huwa majmu', dari sisi ia adalah kumpulan dari dua kata, dhahara i'rabuhu, maka tampaklah i'rabnya fi kullin min juz'ai, pada masing-masing dari juznya. Ini dikatakan oleh sebagian. Yang saja al-Faridhi membantahnya, al-Faridhi, dia punya syarahnya juga ringkas. Bahwasanya kata al-Faridhi, di anna dag fil qiyamah marrah wahidah. Maksudnya dag, goncangan di hari kiamat terjadi sekali. Kalau seperti demikian ya berarti dagan yang keduanya taukid. Bagi yang mengatakan dagnya itu berulang, maka dagan yang kedua itu bukan apa? Taukid, hal. Bagi yang mengatakan dagnya itu sekali, maka dagan yang kedua taukid. Kata al-Faridhi demikian, karena dag dari kiamat marrah wahidah. Dengan dalil faduk kata dakatan wahidah. Fatabayyana tsani taukida, dengan ini jelas bahwa yang kedua taukid katanya. Demikian pula sofan sofa, apabila sofnya cuma satu, panjang enggak. Bisa ada yang mengetahui curi Allah. Ya, berarti tergantung maknanya yang dimaukan ya. Pengulangan atau taukid. Masih cek tafsirnya kalau demikian. Baca tafsirnya Ibnu Katsir atau sebelumnya Ibnu Jarir. Ah, lebih selamat. Cukup dulu ya. Tinggal 3 bait lagi nih. Cukup atau lanjut? Lanjut. Ya cepat selesai ya. Ya murojaahnya harus kuat ini. Terus hafalkan, ulang-ulang. Gak bisa sekali lewat mungkin ya bisa. Ya sudahlah cukup. Hah? Yang oh, jangan takhaluf. Ya sudah lewat. Mana jauh ya? Mana ya? Masalah apa tuh? Oh iya. Qalu, alasan orang Basra kan yang melarang mentaukid nakirah itu, qalu li anna alfaz taukid ma'arif fa yalzamu takhalufu bainal muakkadi wal muakkidi, fa yalzamu takhalufu bainal muakkadi wal muakkidi. Ini kan menjadi kaidah. Sudah ya. Walamma hai walamma la yumkin i'rabuhu i'rabul majmu' min haitsu huwa majmu' dhahara i'rabuhu, dhahara i'rabuhu fi kullin min juz'aihi daf'an litahakkum. Ana belum cek mana tahakkum. Dhahara i'rabuhu fi kullin min juz'aihi daf'an litahakkum. Kaza qil, yang tadi saya sebutkan juga ada di catatan kaki itu. Minal ulama man mana'an yakuna qawluhu ta'ala kalla idha dukatil ardu dakkan dakka min babi tawkidi lafzi, wa'allala dhalika bi anna tawkidi lafziya yushtaratu fihi an yakuna lafzu thani dalan ala nafsi ma yadullu alihi lafzu al-awwal, wal amru fil aya al-kerima laysa kathalik, fa inna dakka thaniya غير الدك الأولي والمعنى دكا حاصلا بعد دك. وذهب هؤلاء إلى أن اللفظين معنى حال وهو مؤول بنحو مكررا دكها. ومثل قول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجعلوا هاتين الآيتين نظير قولهم جاء القوم رجلا رجلا وعلمته الحساب بابا سعدتني الحمد لله. Enak aja belajarnya nanti pas menghafalnya ini lumayan. Mungkin kira-kira hafalannya. Sebutkan sahih tentang ini luar. ini keluar baru tiha penguasai, tiha hafal i'rabnya paham, kaedah-kaedah yang termuat di dalamnya hafal, contoh-contohnya juga paham. Masya Allah, panjang nanti bahasanya terakhir ya, atau nasab. Cukup dulu lah. Wallahu ta'ala a'la wa'ala subhanahu wa bihamdik, syurullahi la'ala anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.